matim dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah menyelesaikan al-aslur rabi, itu usul yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tentang bayanul ilmi wal ulama. Maka kita akan masuk kepada prinsip yang berikutnya atau ke usul yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslul khamis. Itu usul landasan yang kelima dari usul asittah, dari enam landasan yang beliau tulis di sini. Kata beliau, bayanullahi subhanahu li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar. Landasan yang kelima adalah, kata beliau, penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang siapakah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri mereka. Sehingga ini yang dimaukan oleh beliau, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali-walinya, itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala membedakan, itu memisahkan antara mereka, itu antara wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang mutasyabbihina bihim, itu orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ini pun telah memisahkan, membedakan antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang seolah-olah mirip penampilannya dengan mereka, padahal itu adalah bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mutasabbihina bihim, itu bi awliya illahi subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh beliau, min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar, yaitu dari kalangan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang munafik dan juga orang-orang fujjar. A'da'illah, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan kufar ataukah yang lainnya, al-munafiqun, demikian pula orang-orang munafik, wal-fujjar, itu orang-orang yang fajir, yang melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula siapa wali-wali dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, itu awliya usyaitan, itu wali dari syaitan. Di sini kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita, naam, hada aslun azimun. Iya, ini adalah merupakan aslun azimun, itu landasan atau prinsip yang agung. Wa huwa at-tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'is syaitan. Itu prinsip yang berkaitan dengan pembahasan at-tafriq baina awliya'illahi wa awliya'is syaitan. Itu perbedaan antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan wali-wali syaitan. Perbedaan, apa perbedaannya antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan wali-wali syaitan, yang mungkin secara pandangan orang keduanya, itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, wali-wali syaitan ini terkadang mendatangkan perkara-perkara yang di luar kebiasaannya. Maka siapakah yang merupakan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga siapakah yang merupakan wali-walinya as-syaitan. Lianna ahlal batili saru yusammuna awliya as-syaitan awliya Allahi. Karena kata beliau, ahlul batil, orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat, mereka pun kata beliau, saru yusammuna awliya as-syaitan, mereka menamakan wali-wali syaitan itu sebagai awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Dinamai oleh mereka wali-wali syaitan sebagai awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan landasan, dengan alasan bahwasanya muncul dari mereka khawarikul adah. Itu perkara-perkara yang menyelisih adat kebiasaan manusia. Perkara-perkara yang biasa dilakukan manusia. Ketika orang tersebut muncul darinya perkara-perkara yang berbeda dengan kebiasaan manusia, maka mereka akan menyatakan dia adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Si fulan adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah merupakan awliya usyaitan. Ini ahlul batil. Hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nas. Sehingga permasalahannya yang seperti ini, itu antara wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan wali syaitan. Perkara yang seperti ini kata beliau, iltabasa 'alan nas, menjadi samar, tersamar atas manusia perkaranya. Mereka tidak lagi mampu untuk membedakan mana wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mana wali-wali syaitan. Wali syaitan dianggap sebagai walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan tadi. Walidhalika sannafa syaikhul Islam Ibn Taymiyyata rahimahullah kitaban nafi'an mufidan sammahu al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Oleh karena itulah syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau mengarang, menulis suatu kitab, itu kitab yang nafi'an, kitab yang bermanfaat, yang mufidan dan juga berfaedah. Sammahu, yang beliau berikan nama kitab tersebut, Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Ini kitab beliau, kitab yang berbicara tentang pembahasan mana si wali Allah subhanahu wa ta'ala dan mana wali as-syaitan. Ditulis oleh beliau dengan penjelasan yang sangat gamblang. Ciri-ciri mereka, kemudian definisi tentang wali Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sifat-sifat mereka, amalan-amalan mereka, tingkatan-tingkatan yang ada pada kewalian tersebut. Ini ditulis oleh beliau untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya ada perbedaan antara walinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan walinya syaitan. Yang perkaranya tadi disebut oleh Syekh Al-Fauzan, telah iltabasa 'alan nas, tersamar atas manusia. Manusia tersamar, tidak bisa membedakan mana walinya syaitan dengan walinya Ar-Rahman. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata beliau, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-62, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memiliki rasa takut, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan juga mereka tidak merasakan hauzan, itu merasakan kesedihan. Ini wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka, la khawfun alaihim, walahum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka merasa sedih. Tidak takut terhadap perkara-perkara yang akan mendatang. Ini sifat-sifat dari walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri dari walinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih atas perkara-perkara yang sudah mereka tinggalkan. Ini wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya walinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat demikian. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka. Demikian pula mereka tidak bersedih. Kemudian Siapakah wali Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat demikian yang la khawfun alaihim wa lahum yahzanun? Dikatakan oleh beliau, thumma bayyanahum biqawlih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan tentang mereka. Menjelaskan tentang wali-walinya yang dikatakan tadi, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak memiliki rasa sedih. Siapa wali Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian? Ini sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang berikutnya. Pada ayat yang ke-63 dalam surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya menyatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan tidak memiliki khauf dan mereka la yahzanun, mereka tidak bersedih. Di sini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa mereka. Yaitu alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan juga mereka bertakwa. Ini ciri-ciri yang dimiliki oleh wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat para wali adalah seperti ini. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman terhadap perkara-perkara yang memang wajib untuk diimani oleh mereka. Dan juga bertakwa dengan makna mereka menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri dari walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mengumpulkan sifat iman dan juga sifat takwa yang ada pada mereka. Sehingga yang namanya wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah mesti mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Mereka akan menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berupa perintah akan dikerjakan oleh mereka. Yang berupa larangan-larangan akan ditinggalkan oleh mereka. Karena yang namanya wali disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, haulai hum awliya'ullah. Mereka inilah yang merupakan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa. Yaitu mereka orang-orang yang mengumpulkan al-iman. Dan juga mereka mengumpulkan at-taqwa. Ini wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mengumpulkan iman dan juga takwa. Iman tentunya dengan definisi yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Itu qaulun wa amalun. Itu qaulul qalbi wal lisan. Wa amalul qalbi wal lisan. Demikian pula i'tiqadul qalbi. Wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman yaitu qaulun bil qalbi wal lisan, itu ucapan dengan menggunakan hati dan juga lisan. Demikian pula i'tiqadun bil qalbi, itu meyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Ini iman. Sehingga mereka benar-benar orang-orang yang beramal seperti yang disebutkan tadi. Wa bainat taqwa, dan juga mereka mengumpulkan sifat at-taqwa, itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan juga larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ditinggalkan oleh mereka. Kata beliau, bainal ilmin nafi'i wal amali salih. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala juga, kata beliau, mengumpulkan antara al-ilmun nafi' wal amali salih. Itu ilmu nafi, itu ilmu yang bermanfaat, dan juga mereka mengumpulkan amal yang saleh. Karena tentunya mereka tidak mungkin beriman sebelumnya kecuali dengan ilmu nafi, dengan adanya ilmu yang bermanfaat. Dan sifat mereka bertakwa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanu yattaqun, ini adalah merupakan amal yang saleh. Itu amal yang saleh, sehingga wali Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengumpulkan al-ilmun nafi' wal-amali salih. Sehingga disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, kata beliau, fa'ala hadha faman azhara al-wilayata wa huwa la yu'addi al-fara'idha wa la yajtaniba al-maharima bal qad ya'ti bima yunakidu dhalika lam yakun li ahadin ay yaqula hadha waliyullah. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berdasarkan hal ini, barang siapa yang azharul walayat atau wilayata, menampakkan bahwasanya dirinya seolah-olah adalah walinya Allah Subhanahu wa taala, mengaku dirinya adalah wali Allah Subhanahu wa taala, sementara dia, kata beliau, wa huwa la yuaddi al-fara'idha, sementara dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak salat, itu tidak salat 5 waktu, demikian pula tidak puasa, tidak menjalankan perkara-perkara yang memang wajib, zakat dan juga yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam alasan, mungkin alasannya itu hanya berlaku bagi orang-orang awam saja, sementara kami sudah sampai tingkatan khawasal khasah, itu orang-orang yang khusus yang tidak lagi dibebani perkara-perkara tersebut. Wala yajtanibu al-maharim, demikian pula dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan zina, lewat minum khamr dan juga yang lainnya, mencuri dan juga yang lainnya. Bal qad ya'ti bima yunakidu dzalik. Bahkan terkadang, kata beliau, dia justru mendatangkan perkara-perkara yang yunakidu dzalik, itu yang berlawanan dengan pengakuannya. Mengaku wali namun tidak pernah menjalankan perkara-perkara yang wajib. Mengaku wali, ternyata dia tidak pernah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang singkatnya adalah dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, jika ada orang yang semacam ini, lam yakun li ahadin ay yakula hada waliyullah, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menyatakan bahwasanya si fulan tadi ini adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala seperti dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan tadi, jama'u bainal imani wat taqwa, mereka mengumpulkan sifat al-iman dan juga sifat at-taqwa. Demikian pula jama'u bainal ilmin nafi' wal amali salih, mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh, kata beliau. Kemudian kata beliau, haulai uhum awliyaullah, mereka ini adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tadi yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh beliau berdasarkan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Kemudian kata beliau, laisa li awliya Allah, man kharaja ala syar'illahi wa ghayyara dinallahi subhanahu wa ta'ala wa da'a ila ibadatil kuburi wal adrihati. Kata beliau, laisa awliya Allah, bukanlah yang namanya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala adalah man kharaja ala syar'illah, yaitu orang-orang yang keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan dari beliau terhadap mereka orang-orang yang mengaku wali Allah Subhanahu wa taala, ataukah bantahan bagi mereka yang menganggap bahwasanya ahlul batil itu adalah termasuk dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ahlul batil yang seperti itu, yang mengaku wali Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang seperti ini modelnya. Itu orang-orang yang tidak mau mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam alasan. Sehingga menurut mereka, orang yang mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Justru wali Allah Subhanahu wa taala menurut mereka adalah orang-orang yang meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang keluar dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata mereka. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini dibantah tentang keyakinan mereka, laisa auliyaullah man kharaja ala syar'illah wa ghayyara dinallahi subhanahu wa taala. Bukanlah namanya wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayyara dinallah, dan merubah ataukah mengubah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka. Dibantah oleh beliau, oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wada'a ila ibadatil quburi wal adrihati, dan juga mengajak manusia untuk beribadah kepada kuburan dan juga al-adrihah, itu monumen-monumen. Ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Karena walinya Allah Subhanahu wa taala adalah tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan juga yang bertakwa. Beriman sesuai dengan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani, dan juga mereka bertakwa sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak mengubah-ubah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini walinya Allah Subhanahu wa taala. Hadza waliyyu syaitan. Yang seperti ini kata beliau adalah merupakan walinya syaitan. Itu walinya syaitan adalah man kharaja ala syar'illah wa ghayyara dinallah wa da'a ila ibadatil quburi wal adriha. Itu orang-orang yang keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengubah-ubah agamanya Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia untuk beribadah kepada kuburan dan juga al adriha. Ini walinya syaitan. Itu walinya syaitan, bukan waliyur rahman. وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات. Kata beliau, dan bukan pula yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-sahir, itu tukang sihir. Tukang sihir ini bukan walinya Allah Subhanahu wa taala. Wal kahin, demikian pula kahin, dukun. Wal khurafi, itu ahli khurafat. Alladhi yuzhiru linnasi makhariq sihriyah, yang menampakkan kepada manusia makhariq, itu perkara-perkara yang luar biasa, itu perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia, namun sumbernya adalah sihriyah. Itu makhariq sihriyah, itu perkara-perkara yang aneh, yang itu adalah pengaruh dari sihir ataukah yang ditimbulkan oleh sihir-sihir mereka. Wa yaqul, kemudian dia menyatakan hadhihi karamat, ini adalah merupakan karamat. Jadi makhariq tadi, perkara-perkara yang manusia yang normal ini tidak bisa melakukannya, dianggap oleh mereka itu adalah sebagai karamat. Sedikit-sedikit itu adalah merupakan karamat. Perkara-perkara yang aneh mereka akan menyebutnya sebagai karamat. Karena walaupun munculnya tadi dari as-sahir ataukah al-kahin ataukah al-khurafi dan juga yang lainnya, disebut oleh mereka sebagai karamat. Maka dibantah oleh beliau anggapan-anggapan yang seperti ini. Yang namanya wali itu bukan dari kalangan para sahir. Bukan pula dari kalangan al-kahin. Bukan pula dari al-khurafi yang menampakkan kepada manusia, yang memunculkan kepada manusia makharik. Itu perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Kemudian kata beliau, wa hiya fil haqiqati makhariqu syaitaniyatun. Kata beliau, yang seperti ini pada hakikatnya adalah merupakan makhariqu syaitaniyah. Itu merupakan makhariq, itu perkara-perkara yang aneh yang muncul dari setan. Itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Munculnya dari setan itu perkara-perkara yang aneh itu, karena as-sahir, al-kahin dan juga al-khurafi sumber sanadnya adalah dari as-syayatin, itu sumber sanadnya adalah dari as-syayatin. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang berikutnya atau kita baca matanya terlebih dahulu. Kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran wa hiya qawluhu kul in kuntum tuhibbunallaha Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan cukup pada pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang siapakah walinya Allah Subhanahu wa taala dan siapakah walinya syaitan. Kata beliau cukup dalam pembahasan yang seperti ini satu ayat ataukah suatu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, "fattabi'uni yuhibbukumullah," maka ikutilah aku. Nabi SAW diperintahkan untuk menyatakan kepada manusia yang mereka mengaku diri mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka seolah-olah mengaku walinya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mana wali adalah An-Nasir, Al-Qarib, Al-Muhib. Itu orang yang ditolong ataukah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang dicintai ataukah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengaku sebagai orang-orang yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu alias mereka mengaku walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, "fattabi'uni," ikuti aku. Ini bukti bahwasanya kalian ini adalah sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku. Berarti di sini termasuk dari ciri-ciri walinya Allah Subhanahu wa taala, selain apa yang sudah dilewatkan tadi, bahwasanya ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang yang keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, katakan kepada mereka, "Jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni," ikuti aku. "Yuhibbukumullah," niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Itu mencintai kalian, kalian dianggap sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan ayat yang disebutkan tadi. Dari ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, "Mahabbatullahi hiya a'zamu anwa'il ibadah." Mahabbatullah, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk dari ibadah yang paling agung. Termasuk dari macam-macam ibadah yang paling agung. Karena seperti yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya mahabbah ini adalah merupakan diantara salah satu tiga yang menggerakkan hati seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-mahabbah, al-khauf dan juga ar-raja. Rasa cinta, kemudian takut dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menggerakkan hati seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh beliau bahwasanya yang paling besar, yang paling kuat yang mendorong hati seorang untuk bergerak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Rasa cinta. Sehingga di sini dikatakan oleh Syekh, "Mahabbatullahi hiya a'zamu anwa'il ibadah." Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah yang paling besar. Macam-macam ibadah yang paling besar. Kemudian kata beliau, "Wa alamatu mahabbatillahi ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam." Dan tanda alamat seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dijalankan, larangan-larangan ditinggalkan. Tidak berusaha untuk keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam alasan. Alasan kami sudah sampai tingkatan hakikat mungkin atau ke tingkatan syariat kata mereka, yang jelas bukan alasan-alasan itu. Itu. bukan beralasan dengan alasan-alasan seperti itu untuk keluar dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh untuk memiliki alasan-alasan yang seperti itu. Sehingga diantara kata beliau, alamat mahabbatullah, seorang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ittiba'ur rasul. Termasuk dari alamat walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ittiba'ur rasul. Sehingga kata beliau, فَالَّذِي لَا يَتَّبِعُ الرَّسُولَ لَيْسَ وَلِيًّا لِلَّهِ. Maka orang yang tidak mengikuti ar-rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa waliyan lillah, maka dia bukan termasuk walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Kenapa? Karena tidak ada buktinya. Mengaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dia tidak mau beramal dengan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau beramal dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata mereka, mungkin kalau saya beramal dengan syariat yang dibawa oleh Rasul, maka ini sudah tertinggal. Sementara kami sudah langsung mengambil syariat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haddatani qalbi an rabbi, kata mereka. Itu hatiku berbicara kepadaku, itu dari Rabbku. Itu hatinya menyampaikan kepada dirinya, katanya sanadnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beramal dengan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka ini mengambil syariat dari orang-orang yang sudah mayit, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati, kata mereka. Sementara kami, na'khudu anil hayyil ladzi la yamut. Kami mengambil syariat ini dari al-hayy, itu zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, kata mereka. Itu mengambil secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau di sini, alamat seorang dikatakan sebagai walinya Allah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa saja yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bukan laisa waliyan lillah, bukan termasuk walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhibbullaha wa haula'il mukharrifuna yaqulun la yakunu waliyan lillahi illa idza kharaja an ta'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wala yuhibbullaha, demikian pula dia tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti syariatnya Allah, maka dia bukan walinya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pula orang yang dikatakan orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengakuannya dusta, tidak ada buktinya. Wa haula'il mukharrifuna yaqulun, maka mereka al-mukharrifun, itu orang-orang yang sudah rusak akalnya, mereka menyatakan, bukan muharrifun, mukharrifun, itu orang yang sudah rusak akalnya. La yakunu waliyan lillah illa idza kharaja an ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, seseorang tidak mungkin akan menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jika dia telah keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang sudah rusak akalnya memang. Menyatakan bahwasanya seseorang tidak bisa untuk menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara dia keluar terlebih dahulu dari syariatnya Rasul. Keluar terlebih dahulu dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alias bermaksiat, tidak menjalankan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Sehingga dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum indahum alwilayatu fil khuruj an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wal i'timad ala al khurafat wal bid'ah. Maka mereka, kata beliau, mereka menurut mereka tadi al khurafiyun, mereka ini memiliki alwilayah, yaitu wilayah kewalian, itu fil khuruj an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, itu untuk keluar dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu memiliki kebebasan, memiliki keleluasaan untuk keluar dari sunnah, itu syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal i'timad 'ala al-khurafat wal bidah, dan juga bersandar kepada al-khurafat, itu perkara-perkara khurafat, dan juga kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga menurut mereka, yang namanya wali adalah tadi, orang yang keluar dari sunnahnya Rasul, dari syariatnya Rasul, keluar dari ketaatan kepada Rasul, dan justru mengikuti al-khurafat wal-bid'ah. Itu khurafat-khurafat, dan juga kebid'ahan-kebid'ahan. Hadihi hiyal wilayatu indahum, inilah wilayah itu kewalian menurut mereka. Di sisi mereka al-mukharrifun, yang namanya wali adalah seperti yang kita dengar tadi menurut mereka. Hum yakulun, mereka juga menyatakan, kata beliau, nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuh, la na'buduhu khawfan min narihi wala tama'an fi jannatihi, wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Mereka juga menyatakan, kami beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kami cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak beribadah kepadanya karena takut dari nerakanya. Tidak pula karena berharap kepada jannahnya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Kami beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dikarenakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan mereka. Alasan mereka. Maka kata beliau, fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, tuhibbunahu ala tariqati man, kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalannya siapa? Itu di atas jalannya siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqati rasul au ala tariqati ghairih? Apakah kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalannya, bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah di atas jalan selain beliau? Di atas jalan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kalian ikuti? Metode kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ini mengikuti siapa? Apakah caranya Rasul ataukah cara selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maghada beliau, innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata beliau, tidak ada orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dikatakan sebagai orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti bahwasanya dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ittiba'ur rasul, itu mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu dia dikatakan sebagai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah disilakan sebagai walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwal fasilu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Inilah sebagai al-fasil, itu pembeda, pemisah antara walinya ar-rahman, walinya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan walinya as-syaitan, itu walinya syaitan, itu walinya syaitan, as-syaitan itu tadi, itu man kharaja ala syar'illah wa ghayyara dinallah wa da'ila ibadatil kuburi wal adrihah, dan juga orang-orang yang selain mereka seperti yang disebutkan tadi, yang bersandar kepada al-khurafat wal bidah. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang lainnya, insyaAllah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.